بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمة الله وبارك الله فيكم disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimallahu taala tentang mukaddimah beliau ketika menyebutkan tentang anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah yang sungguh sangat luas cakupannya. Yang tentunya kita segenap thalabatul ilm sangat-sangat butuh untuk mengetahui rincian-rincian dari ibadah-ibadah tersebut, yang itu diantaranya dituangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menerangkan ucapan muallif rahimahullah min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala, dari seluruh jenis-jenis ibadah, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya, maka itu semua tentunya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, kullu anwa'il ibadati mimma dhakara wa ghiruhu, yaitu dari seluruh macam-macam ibadah yang telah disebutkan oleh Syekh di atas tadi dalam matan, dan yang selainnya yang belum disebutkan oleh Syekh di dalam matan, itu semua lillahi wahdahu la syarikalah, diperuntukkan untuk Allah SWT semata, dan tidak ada syarikat tandingan bagi Allah SWT. Oleh karenanya fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala, tidak halal, tidak boleh ditujukan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena itu semua kulluha lillahi ta'ala, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dipersembahkan dan diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengomentari ketika Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang dalil di antara macam ibadah, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada faman sarafa minha shay'an li ghairi Allahi fa huwa musyrikun kafirun, wa dalil qulu ta'ala wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dari kalimat ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala jumlatan min anwa'il ibadah. Syekh Muhammad muallif penulis rahimallahu taala menyebutkan secara global dari macam-macam ibadah. Wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillah, dan juga Syekh menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dia menunjukkan, memalingkan sedikit pun dari macam-macam ibadah tadi kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir yang memalingkan sedikit pun, apalagi banyak tentunya, kepada selain Allah SWT, maka dia musyrikun kafir, ya, karena dia telah memalingkan hak Allah kepada makhluk, kepada selain Allah SWT. واستدل بقوله تعالى dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jin ayat yang ke-18 wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, tempat-tempat sujud masjid-masjid Allah, baitullah, itu semua milik Allah, artinya ibadah diperuntukkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun yang lainnya. Larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru yang lainnya selain Allah menunjukkan bahwasanya hendaklah ibadah semuanya lillahi azza wajalla. Demikian pula Asy-Syaikh berdalil tentang orang yang menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia musyrikun kafir. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-118 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad, "Wa may yad'u ma Allahi ilahan akhar", barang siapa yang dia menyeru bersama Allah dengan sesembahan yang lain, "la burhana lahu bihi", yang tidak ada burhan, tidak ada keterangan yang nyata, tidak diperbolehkan padanya, "fa innama hisabuhu 'inda rabbi", maka hisabnya, perhitungannya di sisi Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Disebutkan dalam ayat ini diakhiri, ditutup ayat ini, innahu la yuflihul kafirun, menunjukkan bahwasanya mereka adalah mausufun bil kufar, tersifati dengan kafir, yaitu mereka-mereka yang menyeru kepada sesembahan yang lain bersama Allah, disebutkan sebagai al-kafirun. Oleh karena itu kata Syekh, wa wajhud dalalati minal ayatil ula, segi pendalilan dari ayat yang pertama. Ya. Kenapa Syekh berdalil dengan ayat itu? Tentunya ketika kita berdalil harus ada keserasian, kecocokan, ketepatan dalam berdalil. Yaitu muwafaqatud dalil, mutabaqatud dalil. Ya, adanya keserasian, kesesuaian dalil yang dipakai oleh kita. Tidak sembarangan kita memakai dalil, menggunakan dalil dalam suatu masalah, melainkan harus muwafaqah, mutabaqah, sesuai, tepat dalam masalahnya. Oleh karena itu Syekh terangkan di sini tujuan Syekh Muhammad rahimahullah taala membawakan dalil tersebut yang menunjukkan bahwasanya orang yang melainkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala musyrikun kafir. Anna Allah Ta'ala akhbara, dalam ayat yang pertama dari surat Jin Allah SWT mengkhabarkan, anna al-masajida, bahwasanya masjid-masjid, yang mana masjid-masjid adalah wahia mawadi'us sujudi, merupakan tempat-tempat sujud, dan sujud telah kita sebutkan, min aqrab manzilat al-abdi li rabbihi, sedekat-dekat tempat seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sajidun aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat tempat seorang hamba dengan Rabbnya yaitu dalam kondisi dia sujud. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita banyak berdoa ketika sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir sebelum salam. Tayyib. Sebagian manusia mengecualikan di sujud yang terakhir saja. Ya. Ini dikarenakan masjid-masjid adalah tempat-tempat sujud. Atau masjid au a'dha'u sujudi lillahi. Dikarenakan masjid adalah anggota sujud kepada Allah SWT. Ya. Masjid anggota sujud. Benar enggak masjid anggota sujud? Hah? Dari sisi mana masjid anggota sujud? Antum mau sujud pakai apa? Atau di mana kalau enggak ada masjid? Ya. karena itu adalah tempatnya. Ya, sebagai mawdi'us sujud, tempat untuk bersujud. Sehingga termasuk dari a'dha'us sujud, anggota sujud. Dikarenakan masjid adalah tempat sujud atau anggota sujud yang kita meletakkan kening kita beserta hidung dan anggota sujud yang lain, kedua telapak tangan, kedua tumit, kedua lutut. Maka warattaba ala dzalika qawluhu fala tad'u ma Allahi ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala pungkasi hal itu setelah menjelaskan bahwasanya masjid lillah, sujud adalah bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang a'zham, yang paling besar, yang paling agung. Maka Allah akhiri padanya, fala tad'u ma Allahi ahada. Jangan kalian menyeru, jangan kalian beribadah bersama Allah kepada yang lainnya. Ay la ta'budu ma'ahu ghayrahu fatasjudu lahu. Jangan kalian beribadah bersama Allah kepada yang lainnya, lantas kalian sujud kepadanya. Kalian lakukan sujud kalian kepada selain Allah SWT. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan. Karena sujud adalah ibadah, hak Allah. Itu yang pertama, segi pendalilannya. Karena sujud adalah ibadah, sehingga jangan diperuntukkan dan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi pendalilan yang kedua di surat Al-Mu'minun yang menunjukkan man sarafa syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir, yang dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia musyrik kafir. Wa wajhu dalalati min al-ayati tsaniyati, segi pendalilan dari ayat yang kedua, bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana, menjelaskan dalam ayat tersebut, anna may yad'u ma'allahi ilahan akhar, bahwasanya barang siapa yang dia menyeru bersama Allah kepada sesembahan yang lain, dia menyeru bersama Allah kepada sesembahan yang lain pula, fa innahu kafirun, maka dia kafir. Dari mana segi kafirnya, dari mana vonis kafirnya? Di akhir ayat pula Allah akhiri li'annahu qal, karena Allah SWT sendiri yang mengatakannya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Siapa yang tidak beruntung? May yad'u ma'allahi ilahan akhar, itu orang yang menyeru kepada sesembahan yang lain selain Allah SWT. Wa fi qawlihi, dan juga dalam firman Allah SWT, la burhana lahu bihi, tidak ada burhan, tidak ada keterangan yang nyata dia berhak untuk dipersembahkan ibadah. Ini merupakan isyaratun ila annahu la yumkinu, sebagai isyarat bahwasanya tidak mungkin, ayyakuna burhanun, ya, isyarat tidak mungkin adanya keterangan, ala ta'addudil ilah atau aliha, ala ta'addudil ilah, adanya sesembahan-sesembahan yang banyak. Barang siapa yang dia menyeru kepada selain Allah SWT dari sesembahan-sesembahan yang lain yang tidak ada keterangan padanya, itu semua adalah isyarat tidak mungkinnya banyaknya sesembahan selain Allah SWT, tetapi sesembahan itu satu. Fahadihi sifat, maka sifat ini, la burhana lahu bihi, sifatun kashifatun mubayyinatun lil amri, dan sifat kashifah, sifat yang menyingkapkan, menerangkan, lil amri, terhadap suatu urusan, suatu perkara yang ada di sini tentunya, yaitu tentang hukukiyah, keberhakan ibadah, istihqaqul ibadah lillahi azza wajal. Walisat sifatan muqayyadatan, dan bukan sifat muqayyadah, sifat yang terikat, تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إله آخر. Yang mengeluarkan ya, sifat muqayyadah adalah sifat yang mengeluarkan apa-apa yang ada padanya burhan, keterangan yang nyata. Li'annahu la yumkin ayyakuna burhanun, karena tidak mungkin bahwasanya di sana ada sesembahan yang boleh diibadahi, memiliki keterangan nyata bahwasanya boleh diibadahi, ala anna ma'allahi ilahan akhar, bahwasanya bersama Allah SWT ada sesembahan yang lain, tidak mungkin. Ya. Itu sifat yang muqayyadah, yang terkait, terikat, sehingga mengeluarkan sesembahan-sesembahan yang ada keterangan nyata dari Allah boleh untuk diibadahi. Maka itulah yumkin, tidak mungkin. Tidak mungkin di sana ada keterangan yang nyata yang menerangkan tentang sesembahan yang lain selain Allah SWT. Ya. Sehingga tidak ada burhan sedikit pun kepada siapapun selain Allah SWT untuk diibadahi. Itu semua sebagai isyarah bahwasanya ilah hanya satu, Allah SWT. Karena yang lainnya la burhana lahu bihi, tidak ada keterangan yang nyata, petunjuk yang nyata tentang keberhakan ibadah kepadanya. Yang burhan atau yang mendapatkan burhan, petunjuk yang nyata, keterangan yang nyata yang berhak diibadahi hanya Allah SWT semata. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa fil hadith, dan dalam hadith beliau masuk pada macam ibadah yang pertama, wa minhu du'a wal khauf wal raja wal raghba. Disebutkan dalam macam-macam ibadah. Raja wa tawakkul wa raghbah wa rahbah wal khusyu wal khasyah wa inabah. Maka beliau masuk pada penjelasan macam ibadah yang pertama, yaitu ad-du'a. Wa fil hadith, dalam hadith yang menunjukkan doa adalah ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, mukh, otak, mukh ini intinya. Tanya. Hadis ini sebagian para ulama menganggap lemah. Tapi yang sahih adalah doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, bukan intinya ibadah, bukan mukh. Diibaratkan seperti otaknya. Tetapi huwal ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, demikian pula dalam firman Allah SWT yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Di surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, ya Rabb kalian berfirman, menunjukkan bahwasanya Allah SWT yatakallam mimma syaa wa kaifa yasha, mata syaa wa kaifa yasha, kapan saja Allah SWT yatakallam. Wa qala rabbukum, mau ditakwil apa lagi ayat ini? Ya, Rabb kalian berkata, mau ditakwil apa dengan hati mengatakannya? Tanya. Ini muta'awilin, orang-orang yang muta'awil. Muta'awil apa mereka tentang ayat ini? Memalingkan Allah SWT tidak berkata, tidak berfirman. Padahal jelas ayatnya, waqala, qala. Secara makna bahasa yang mereka fahami pun artinya berkata, berbicara. Tanya. Waqala rabbukum udu'uni. Ya Allah, katakan, udu'uni. berdoalah kalian kepadaku, istajib lakum. Aku istajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk jahannam secara terhina. Dakhirin. Dalam ayat ini Allah SWT sebutkan dengan lafaz innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tidak disebutkan innal ladzina yastakbiruna an du'ai. Barang siapa sesungguhnya orang-orang yang enggan, istikbar, sombong, enggan, tidak mau untuk berdoa kepadaku, tidak dengan lafaz itu. Tetapi dengan lafaz sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadaku, sombong, berdoa kepadaku, tidak mau. Orang yang sombong tidak mau. Tanya. Untuk berdoa kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Menunjukkan bahwasanya ketika Allah SWT tidak menyebutkan du'ai, tetapi dengan ibadati, anna du'a huwal ibadah. Ya, du'a adalah ibadah. Tanya. Ngibadah istilahnya. Ini doa itu ngibadah. Bukan ibadah lagi. Ngibadah. Ya. Ya, kenapa? Karena Allah sudah sebut dengan ibadati, bukan dengan doa'i. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. هذا شروء من المؤلف رحمه الله تعالى مغنتين bacanya belum siap kitabnya. Kalau mugentian bacanya dipersiapkan kitabnya. Tanyib. Latihan. Di antara tariqah ulama mamlakah dalam tadris pengajaran mereka yaitu dengan arad. Dengan arad. Ya talib yaqra ala syekh, murid yang baca kepada syekhnya. Ya. Itu diantara tariqah para ulama mamlakah. Biasanya talib yaqra ala syekh, murid baca kepada guru. Di guru yang yusuhih, membenarkannya. Tanya. Oh yubayyin, dan menjelaskannya. Iya. Dan juga Masya Allah, hal itu nanti akan menambah pengetahuan antum untuk membaca kitab mungkin. Untuk penambahan mufradat, kosakata. Iya. Sehingga dipersiapkan pena atau pensil untuk mengartikan. Tidak mengapa kalau dalam bidayah mubtadi, indal mubtadiin, seperti kita belajar baru, pasti buku ini penuh dengan catatan, ya, dengan terjemahan. Tapi kalau dengan pensil, kalau kita sudah tahu bisa dihapus. Ini untuk penyemangat, ya, untuk kita ada peningkatan, bisa membaca, Masya Allah, lezat, ya, senang, awal pertama kali tentunya antum bisa membaca kitab, Masya Allah, ya. Itu caranya dengan apa? Beli kitab yang dipelajari, kemudian diikuti secara pembacaan dan penerjemahan. Tayyib. Sehingga nanti kita bisa gantian bacanya. Ya. Yang lain bisa nyimak. Seperti itu. Atau tidak sanggup beli fotokopi. Ya. Kalau kemahalan beli pokoknya fotokopi yang akan dibaca. Oh, nanti malam mungkin baca 2 atau 3 lembar di fotokopi yang 3 lembar. Tanya. Kalau berat 1 kitab. Iya. Tapi al-barokah, yang barokah itu yang asli. Yang barokah yang asli. Cuman kadang kita berat, oh yang asli mahal katanya. Tapi yang barokah yang asli. Tapi sampai para ulama berselisih tentang hukum taswir, ya, kitab fotokopian. Kenapa? Karena setiap kitab itu lahu hukuk. Ya, setiap kitab itu sudah ditulis di awalnya hukuku tabi'i, hak percetakan. Tanya. Hak percetakan. Sampai sebagian para ulama harus mensyaratkan kalau kita hendak fotokopi minta izin ke pencetaknya. Sana ke muasasah Syekh Al-Utsaimin atau yang lainnya dari pencetak-pencetak. Sebagian ada yang membuat boleh. Ya, kalau dalam nasyrid dakwah, menyebarkan dakwah. Bukan tijarah, bukan perdagangan. Ya. Bukan untuk perdagangan atau diperjualbelikan. Tayyib. Al-muhim itu. Ya, kalau setiap daras antum mau coba baca atau mau bergantian, dipersiapkan. Tapi kalau tidak, ya nulis seperlunya. Tayyib. Al-muhim yang ada faedah dicatat. Kata Syekh, hadza syuru'un minal mu'allifi rahimahullahu ta'ala fi adillati anwa'il ibadati allati dhakaraha fi qawlih. Hadza syuru'un, ini permulaan, awalan. Minal mu'allif rahimahullahu ta'ala, dari penulis rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fi adillati anwa'il ibadati, yang menunjukkan tentang macam-macam ibadah. Allati dzakaraha, yang beliau sebutkan. Fi qawlihi, dalam ucapannya. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, mithlul islami wal imani wal ihsan, wa minhu du'a, ila akhir. Ila akhir. Alif lam kha, maknanya ila akhir. Sampai akhirnya. Fabada'a rahimahullahu بذكر الأدلة على الدعاء. Maka muallif rahimahullah ta'ala memulai bada بذكر الأدلة, dengan menyebutkan dalil-dalil ala du'a, yang menunjukkan bahwasanya du'a adalah ibadah. وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان, dan akan datang إن شاء الله perincian dalil-dalil yang menunjukkan tentang Islam, iman dan ihsan pun termasuk ibadah. Wastadalla al-muallif rahimahullahu, dan muallif rahimahullahu taala berdalil pula bima yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diriwayatkan. Ya, dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Tapi hadis ini lemah. Fi tadlis. Tayyib. Al-Walid ibn Muslim. Dan yang sahih dari Nu'man ibn Bashir dalam riwayat Tirmizi, الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. Demikian pula wastadalla kadzalika biqoulihi ta'ala, berdalil pula muallif rahimahullah ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun, atau di surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Al-Mu'min bukan Al-Mu'minun. Kalau Al-Mu'minun 23, kalau Al-Mu'min 40. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Fadallatil ayatul karimatu. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan, dallat, menunjukkan ala anna du'a'a min al-ibadati, bahwasanya doa adalah termasuk ibadah. Walau la dhalika ma sahha ay yuqal, jikalau tidak seperti itu, jikalau tidak seperti itu, tidak seperti apa? Jikalau tidak seperti itu, tidak seperti apa? Bingung kan kalau enggak ada kitab ya. Zalika itu isyarahnya kemana? Kalau tidak seperti itu, maksudnya seperti apa? Kalau doa itu tidak teranggap ibadah, masoha ayyuqal, maka tidak benar untuk dikatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan, sombong dari beribadah kepadaku. Maka kalimat ini tidak benar. Kalau seandainya doa bukan ibadah, tetapi karena doa adalah ibadah, maka Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, bukan an du'ai saja, tapi an ibadah, menunjukkan benar bahwasanya doa adalah ibadah. Itu sisi pendalilan bahwasanya doa adalah ibadah. Terlebih apa? Li wujudil amri, semata-mata ada perintah pun pasti itulah ibadah. Kenapa? Karena ibadah sudah antum ketahui, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa mimma dalla ala ridha Allah wa hubbihi subhanahu amrullahi bihi. Dan yang menunjukkan keridhaan Allah, kecintaan Allah terhadap suatu perkara, yaitu dengan adanya perintah. Li'anna Allah la ya'mur ila ma yubghidhuh. Karena Allah itu tidak mungkin memerintah kepada sesuatu yang Allah benci. Tetapi yang diperintahkan pasti adalah perkara yang Allah ridhoi, Allah cintai. Itu sebenarnya. Ya, semata-mata ada perintah, pasti itu adalah perkara yang Allah cintai, Allah ridhoi. Maka pasti pula itu adalah ibadah. Apalagi di sini ada nas yang sharihnya, ya, yang jelasnya, tambah meyakinkan bahwasanya doa adalah ibadah. Oleh karena itu kata Syekh, man da'a ghayra Allah azza wa jal bi syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafirun sawa'an kana al mad'u hayyan aw mayyitan. Di harokati kayaknya enggak terlalu cepat ya. Kalau antum baca kita, masya Allah. Ini kita mengalami kemerosotan drastis. Dulu di zaman anak pemuda, ya, masya Allah, wah itu semangat beli kitab. Kita semangat nulis terjemahannya, harokatnya, masya Allah. Tapi terus tahun demi tahun sampai kita sekarang ini merosot. Ya. Semakin merosot metode kitab. Iya. Barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal bi syai'in, dengan sesuatu, ya, dia berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dia mintakan perkaranya kepada selain Allah SWT, sementara layak diru alaihi, yang dia berdoa kepadanya enggak mampu untuk memberikannya, mengabulkannya, illallah, kecuali Allah SWT yang mampu. maka fahuwa musyrikun kafirun. Orang yang seperti ini berdoa kepada selain Allah SWT sementara tidak mampu untuk mengabulkannya, dia terjatuh ke dalam perbuatan kafir dan musyrik. Ya, musyrik lagi kafir. Sawa'an kana al-mad'u hayyan, sama saja. Kana al-mad'u hayyan, apakah yang dia mintai doa tersebut masih hidup tapi enggak mampu? Masih hidup tapi enggak mampu. Au mayyitan, atau sudah mati. Apalagi kalau sudah mati, enggak mampu. Tanya. Maka dia terjatuh ke dalam perbuatan musyrik kafir. Ya dan billah. Demikian pula kata Syekh, wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi, dan barang siapa yang dia berdoa kepada yang hidup dalam perkara yang mampu untuk mengabulkannya, mithlu ayyaqula ya fulanun, atau ya fulanu at'imni, seperti dia mengatakan kepada seseorang, wahai fulan at'imni, berikan saya makan, ya, berikanlah saya makanan, beri saya makanan. Ya fulan isqini, demikian pula wahai fulan, beri saya minum. Fala syai'a fihi, maka fala syai'a fihi, tidak mengapa. Kalau orang yang masih hidup tersebut mampu, ya, dengan catatan apa? Da'a hayyan, kita meminta pada orang yang hidup mampu untuk memberikannya, tidak mengapa. Tanya. Apalagi dalam kondisi darurat, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, asal jangan dijadikan kebiasaan. Ya. Kalau jadi kebiasaan bisa tercela, madmum. Ya, kita banyak meminta, banyak mengeluh pada manusia. Tanya. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban. Jenis yang ketiga, barang siapa yang dia meminta berdoa kepada mayyit aw ghaib. Ya, kepada mayyit atau orang yang ghaib, yang tidak ada, tidak nampak, seperti jin, ya, karena ghaib tidak terlihat oleh kita, atau kepada malaikat. Bimithli hadza, ya, dengan permintaan seperti ini, ya, minta makan, minta minum umpamanya. Fa innahu musyrikun, maksudnya itu adalah musyrik. Ya, perkara yang menjatuhkan kepada kesyirikan. Li'anna al-mayyita awil ghaiba, dikarenakan mayit ataupun sesuatu yang gaib, la yumkin ayyakuma bimithri hadha, tidak mungkin melaksanakan perkara-perkara yang seperti ini tadi, memberikan makan atau minum. Tanya. Tidak mungkin, ya, meminta kepada sesuatu yang tidak terlihat, berikan saya makan. Tanya. Berikan saya minum. Tiba-tiba ada kendi umpamanya, ya, tiba-tiba ada apel, anggur, buah-buahan. Tanya. Tidak mungkin. Apalagi yang dikubur, ya, bangkit dari kuburnya mungkin bawa nampan, ya, ngasih kopi dan yang lainnya. Tidak mungkin. Maka fadu'a'uhu iyyahu, dia berdoa kepadanya, yadulu ala annahu mu'taqidun, menunjukkan ketika ada seseorang yang meminta kepada mayit atau pada sesuatu yang gaib, hal itu menunjukkan ala annahu ya'taqidu, bahwasanya dia meyakini, beritikad, meyakini anna lahu tasarrufan fil kauni, bahwasanya dia memiliki tasarruf, memiliki andil di alam ini, memiliki peran. Ada perannya di alam ini. Fayakunu bidzalika musyrikan, makanya telah musyrik dengan perbuatan hal itu, dengan dia meyakini si mayit atau si ghaib ini ada perannya, masih bisa beraktivitas di alam ini. Ya. Itu keyakinan sebagian orang ketika meminta kepada penghuni kubur ataupun pada sesuatu yang gaib, penunggu menurut mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, ya, yang tidak pernah berkurang apa-apa yang di sisinya. Ya bani Adam, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahidin fas'aluni kullu wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dhalika fi mulki syai. Seandainya dari awal kalian, dari akhir kalian, kalangan jin, manusia, semua berdiri meminta masing-masing kebutuhannya, tidak ada yang berkurang di sisi Allah, tidak ada yang berkurang dari kerajaan Allah SWT, kekayaan Allah. Ila kama yankusul mikhyatu idha udhilal bahru, idha udhilal bahra, ya. Melainkan hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Maka lihat ketika jarum tersebut diangkat, ada yang berkurang dari air laut? Tentunya tidak. Ya. Itu kekayaan Allah SWT. Innallahu ghani. Ya. Allah SWT maha kaya, maha mampu. Innallahu ala kulli syai'in qadir. Maka mintalah kepada zat yang maha mampu, yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, ya, yang lain, yang rumahnya reyot, ya, aki-aki, ini, ya, cumpang camping, orang-orang yang datang apa, bawa mobil, bawa sedan, ya, bajunya bersih-bersih, minta kepada kakek-kakek yang reyot-reyot rumahnya itu, ya, minta kepada Allah SWT yang kaya. Tanya. Sayangnya kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut juga enggak berakal. Coba kalau berakal, ya. Saya juga belum kaya, Pak. Minta ke sana. Jangan ke saya. Boro-boro jeng mana? Kata orang Sunda. Saya juga belum mampu. Tapi malah bangga biasanya orang-orang miskin tadi yang dipintain. Ya. Apalagi yang diminta di kuburan. Ya. Boro-boro untuk yang hidup, mereka juga mempertahankan dirinya, memperjuangkan dirinya. Baina adzabin wan ni'mah. Di antara azab dan nikmat Allah SWT. Jadi, tidak ada yang menjamin penghuni kubur tersebut dalam kondisi apa. Ya, sehingga tentunya tidak layak dan tidak pantas untuk dipinta. Tapi yang pantas adalah didoakan. Kalau dia seorang mayit muslim, didoakan. Nas'alullah ta'ala al-thabat. Tayyib. Nas'alullah ta'ala ni'mat al-qabri alayh. Ya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'af'anhu wa'asi' madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wal-barad. Tayyib. Itu yang seharusnya, bukan malah dipinta. Wallahu ta'ala alam bisawab.